Mitra bisnis, persoalan hutang luar negeri Indonesia merupakan persoalan utama bangsa Indonesia. Bahkan sejak 5 tahun terakhir, ketegangan politik dan sosial belakangan didasari oleh persoalan hutang. Meski kali ini, kondisi hutang tergolong cukup aman, namun defisit anggaran dan kebutuhan pinjaman baru sempat dikritik setelah menabrak kedaulatan dan keberpihakan pada nasib rakyat. Berbagai LSM yang concern dengan hal ini secara gencar menyuarakan keprihatinan mereka. Mitra bisnis, setelah Indonesia berniat tidak lagi berencana menambah hutang baru, bagaimana posisi kewajiban pemerintah? Apakah proses percepatan hutang telah membawa manfaat? Segera kita akan berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah tidak lagi berniat untuk berhutang kembali, khususnya untuk menambal APBN. Dari sisi jumlah, bagaimana Anda melihatnya, Pak? Memang utang kita besar dan jauh lebih baik kalau kita tidak bayar utang memang ya. Sehingga uangnya bisa kita gunakan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat gitu. Idealnya begitu. Silahkan saja berunding untuk minta pengurangan utang, minta penghapusan utang, jalan terus gitu ya. Tapi sebelum kita dapat kan kita harus bayar. Nah dengan begitu dalam 5 tahun terakhir, enggak sebetulnya sejak akhir-akhir masa Pak Harto, kita sudah mulai mengurangi utang, dan peranan utang itu makin lama makin sedikit di dalam APBN. Nah, jadi utang kita itu kira-kira 30 triliun gitu ya. Dibandingkan APBN kita yang 700 triliun kan makin lama makin kecil ya. Kemudian juga kita bertekad untuk mengurangi jumlah utang sehingga cicilan kita itu lebih banyak dari utang baru. Tapi banyak kalangan yang masih menyimpulkan kalau jumlah utang kita masih cukup besar. Ya bukan terbelit kalau dari sisi itu, memang kita bertekad untuk mengurangi utang sehingga pembayaran cicilan dan bunganya lebih besar dari utang baru gitu kan. Jadi banyak yang salah kaprah, banyak yang hantem kromo aja nih persoalan utang ini. Kalau kita memperbesar utang ya kita utang banyak-banyak sehingga jumlah utangnya lebih besar dari pembayaran cicilan dan bunga kan. Kian hari utang kita kian berkurang dinyatakan dalam GDP. Jadi kalau 5 tahun yang lalu rasio utang terhadap GDP itu 80%, sekarang 40%. Istilahnya solvabilitas kita membaik, likuiditas kita juga membaik. Kalau kita lihat debt, tapi kian hari cenderung kian turun. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.